Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat. Sesungguhnya bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita merupakan sebab bertambahnya nikmat tersebut, merupakan sebab datangnya kebahagiaan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur, akan aku tambah nikmat tersebut kepada kalian. Jikalau kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat yang agung ini tentang keutamaan bersyukur dan bahaya apabila hamba kufur terhadap nikmat yang diberikan kepadanya. Ma'asyarul ahibbah, barakallahu fikum. Walhamdulillah telah kita selesaikan pada pertemuan yang lalu, al-imanu bil-ba'ath, beriman terhadap hari kebangkitan. Al-imanu bil-hisabi wal-jaza', beriman terhadap hisab dan hari pembalasan. Kedua hal ini termasuk dari kandungan dari beriman kepada hari kiamat. Beriman kepada hari kiamat, beriman kepada hari akhir, terkandung padanya tiga perkara. Yang pertama, beriman kepada hari kebangkitan, beriman dengan hari kebangkitan. Yang kedua, beriman terhadap al-hisab wal-jaza', adanya hari pembalasan. Hisab dan pembalasan. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga. Ats-tsalitsu al-imanu bil jannati wan nar. Beriman terhadap surga dan neraka. Beriman akan adanya surga dan neraka. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, al-imanu bil jannati wan nar wa annahuma al-ma'alu al-abadi lil khalqi. Yang ketiga, beriman terhadap surga dan neraka, dan bahwasanya keduanya adalah tempat yang kekal dan abadi bagi makhluk. Fal jannatu darun na'im, surga adalah negeri yang penuh dengan kenikmatan. Allati a'addaha Allahu ta'ala lil mu'minin al muttaqin, yang Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan untuk hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Alladzina amanu bima awjaba Allahu alaihimul imana bihi, yaitu orang-orang yang beriman, yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan keimanan kepada mereka. Wa qamu bi ta'atillahi wa rasulihi, mereka taat kepada Allah dan rasulnya. Mukhlishina lillahi muttabi'ina li rasulihi, ikhlas dalam amalannya karena Allah dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fiha min anwa'in na'im, di dalam surga tersebut terdapat sekian banyak kenikmatan. Inilah nikmatnya di surga. Tidak ada kesengsaraan sedikit pun. Nikmat semuanya nikmat. Tidak ada kesulitan di sana. Tidak ada perselisihan di sana. Tidak ada kelelahan di sana. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, udkhuluha bisalam. Masuklah kalian ke dalam surga dengan selamat. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut apa yang ada di dalam dada-dada mereka berupa kemarahan, kedengkian. Tidak ada dengki, tidak ada marah, tidak ada kesal di sana. Dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau di dunia ini, seseorang terkadang merasa kesal, merasa jengkel, merasa tersakiti, bahkan ada yang hasad. Hasad itu menghinggapi manusia. Kedengkian menghinggapi manusia. Tidak suka dengan kenikmatan saudaranya. Hakadha dunia, demikian dunia. Adapun di surga, tidak ada itu sedikit pun. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kami hilangkan apa yang ada di dalam dada-dada mereka berupa kemarahan, kebencian, kedengkian. Dicabut semuanya. Ikhwanan, mereka semua bersaudara. Ala sururim mutakabilin, di atas ranjang. Mereka saling berhadap-hadapan. Subhanallah, nikmat dalam surga. Letih atau tidak? Kalau tidak ada pekerjaan, bagaimana di sana? Bagaimana makannya? Bagaimana minumnya? Apakah kita bekerja di sana? Apakah kita lelah di sana sebagaimana di dunia? La yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin. Allah katakan tidak akan menyentuh mereka rasa letih, lelah sedikit pun. Disitulah negeri kenikmatan. Dan mereka tidak akan dikeluarkan di dalamnya, darinya. Kalau sudah masuk surga, tidak lagi dikeluarkan dari surga. Kekal abadi di sana selama-lamanya. Tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada permusuhan, tidak ada perselisihan di sana. Di sana pula tidak ada rasa letih, tidak ada rasa capek sedikit pun. Mereka semua berada dalam kenikmatan. Maka ma'syaral ahibba barakallahu fikum. Bersemangatlah untuk beramal, untuk menggapai surga. Allah katakan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk mendapatkan kenikmatan surga itu, hendaklah mereka saling berlomba-lomba. Saling berlomba-lomba. Seperti apa berlomba-lombanya? Berlomba-lomba amalan soleh secara umum. Menjauhi segala yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Baik yang besar maupun yang kecil. Berupaya menjauhinya, mengamalkan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. At-tauhid, mentauhidkan Allah, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap amalan. Menjauhi larangan Allah, menjauhi kesyirikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kekufuran kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan sekian banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Sebagaimana di sini juga, kedengkian, kemarahan, itu bukan sifat yang terpuji. Seorang mukmin akan berupaya menyingkirkan sifat-sifat itu. Di surga, seseorang tidak akan merasakan yang demikian. Di surga mereka semua bersaudara, saling berhadap-hadapan. Inilah yang diinginkan oleh syariat Islam. Kaum muslimin bersatu di atas kebenaran. Kaum muslimin saling bersaudara di atas kebenaran. Barakallahu fikum. Adapun di dunia ini, ya sebagaimana yang kita sebutkan, ada yang menyimpang, ada yang berada di atas kebenaran. Hal itu memang sudah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang hidup sepeninggalku nanti, dia akan melihat banyak perselisihan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan keluar. Fa'alaikum bisunnati. Setelah menyatakan bahwa ada masalah begini, beliau memberikan jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Wajib bagi kalian untuk memegang jalan hidupku, mengikuti kehidupanku, mengikuti tuntunanku dan tuntunan khulafa'ur rasyidin. Barakallahu fikum. Wajib kita mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap kehidupan kita. Itulah di surga masyarul ahibah. Barakallahu fikum. Tidak ada letih, tidak ada lelah, tidak ada capek, tidak ada perselisihan. Mereka semua bersaudara, saling berhadap-hadapan. Alangkah indahnya tatkala kita seperti ini, ya. Saling bersaudara, hadap-hadapan, saling kunjung mengunjungi satu sama lain, saling berucap berkata yang baik, menjauhi kedengkian, menjauhi perselisihan, menjauhi amarah. Barakallahu fikum. Ini juga sifat-sifat mereka, penghuni surga. Tatkala di dunia, mereka berusaha menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surga juga Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam surat Fussilat, fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalamnya, ma tashtahi anfusukum, terdapat apa yang diinginkan oleh jiwa kalian. Apa yang diinginkan oleh diri kalian. Di dalam surga ada semua. Mau apa? Subhanallah. Yang diinginkan, yang dikehendaki oleh jiwa, ada di dalam surga. Walakum fiha ma tad'un. Dan apa yang kalian inginkan, yang kalian inginkan, kalian minta ada di sana. Masya Allah. Luar biasa. Maka dari itu kita di dunia ini banyak menahan, ya, menahan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan, menjauhi itu semua. Itu di dunia. Maka dengan sebab itu Allah tabaraka wa ta'ala akan berikan apa yang kita inginkan nanti di surga. Di dunia kita diperintahkan ini, dilarang ini. Tatkala kita patuh, balasannya masya Allah, apa yang kita inginkan tersedia. Barakallahu fikum. Nikmat kehidupan di surga itu kehidupan yang sangat nikmat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, a'adattu li'ibadi as-salihin. Aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, ma la aynun ra'at, apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, wa la udhunun sami'at, yang tidak pernah terdengar oleh telinga, wa la khatara ala qalbil bashar, wala khatar ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik di benak seorang pun. Telah kupersiapkan untuk hamba-hambaku yang salihin, yang mereka itu adalah muttaqin, mukminin. Allah persiapkan untuk hamba-hambanya yang saleh apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbetik oleh benak manusia. Artinya kehidupan di surga sangat-sangat nikmat, sangat-sangat mewah, luar biasa. Dunia tidak ada apa-apanya. Naam, disebutkan di dalam surga beberapa nama yang menyerupai dengan nama yang ada di dunia. Seperti pisang, di dalam surga ada buah-buahan. Di dalam surga disebutkan ada tahtahal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Apakah sama sungai yang ada di dunia dengan sungai yang ada di surga? Buah-buahan yang ada di dunia dengan buah-buahan yang ada di surga? Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, "Laisa fil jannati syai'un yushbihu ma fid dunya illa al-asma'." Tidak ada di jannah, di surga, sesuatu yang menyerupai apa yang ada di dunia ini, kecuali hanya nama. Kalau nama boleh sama, bentuknya tentu berbeda. Di surga ada madu. Ada madu, Allah sebutkan lafaz asal di dalam Al-Quran. Di surga ada susu. Naam. Apakah sama susu di surga, madu di surga, dengan madu yang ada di dunia? Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, "Laisa fil jannati syai'un yushbihuma fid dunya illa al-asma." Tidak ada di surga sesuatu yang menyerupai dunia ini, enggak ada. Kecuali hanya nama, namanya saja yang sama. Tentu keindahannya lebih indah, kenikmatannya lebih nikmat hanya nama yang sama. Bagaimana bentuknya? Seperti apa? Wallahu ta'ala alam. Allah yang maha mengetahui. Ma la aynun ra'at. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita. Tidak pernah terdengar oleh telinga kita. Kenikmatan-kenikmatan tersebut. Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman. Di dalam surat Al-Bayyinah. Ayat yang ke-7, ayat yang ke-8. Menyebutkan tentang Al-Jannah. Tentang surga. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Ini. Orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, merekalah sebaik-baik makhluk, ya. Ingat, mereka makhluk yang paling baik, beriman dan beramal saleh. Jazauhum 'inda rabbihim jannat. Balasan mereka di sisi Rabb mereka surga-surga. Surga Aden tajri min tahtihal anhar, yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, dzalika liman khasyia rabbah. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Yang demikian itu Allah berikan kepada orang-orang yang takut kepada Rabb-nya. Itulah surga. Allah berikan kepada siapa? Yang takut kepada Allah. Yang tidak takut kepada Allah, maka hati-hati. Hati-hati. Neraka Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah pedih. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nazi'at. Fa'amma man tagha, adapun orang-orang yang melampaui batas. Wa atharal hayatad dunya, dan mengutamakan kehidupan dunia. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahim itulah tempat kembalinya. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa, adapun orang-orang yang takut kepada Rabb-nya, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan menahan dirinya, menahan hawa nafsunya, Subhanallah, ini sifat mereka yang Allah janjikan surga. Menahan hawa nafsunya, menahan dirinya, mengendalikan emosi dan amarahnya ketika memuncak, menahan dirinya ketika berkeinginan untuk melakukan kemaksiatan, dia tahan. Wanahan nafsa anil hawa, keinginan sudah mulai memuncak, dia ingin melakukan kemaksiatan. Jiwa, namanya jiwa, Allah katakan inna nafsa la ammaratun bisu, jiwa itu sangat memerintahkan kepada kejelekan. Illa ma rahimah rabbi, kecuali yang Allah rahmati. Dia sangat ingin melakukan kemaksiatan, tetapi wanahan nafsa anil hawa, dia tahan dirinya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, surga tempat kembalinya. Di dalam surga penuh dengan kenikmatan. Bidadari-bidadari yang elok rupanya, yang mereka sangat-sangat sempurna, tidak ada apa-apanya dengan wanita-wanita yang ada di dunia. Itulah kenikmatan yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah, sabar dari takdir-takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan yang tidak mengenakkan di jiwanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-17, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka. Min qurrati a'yun, dari yang menyejukkan pandangan matanya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, yang demikian itu sebagai bentuk balasan dari apa yang mereka amalkan. Dari apa yang mereka amalkan selama di dunia. Allah tabaraka wa ta'ala persiapkan apa yang telah disembunyikan untuk mereka, yang belum pernah terlihat dari mata, yang belum pernah terlihat oleh mata, telinga, dan belum pernah terbetik sedikit pun. Kenikmatan tersebut sangat menakjubkan. Inilah ma'asyarul ahibbah, barakallahu fikum, kita berbicara dengan ringkas tentang kenikmatan surga. Wa illa fahunaka ni'amun kathirah. Dan di sana masih banyak lagi kenikmatan-kenikmatan yang belum kita sebutkan, yang Allah tabaraka wa ta'ala persiapkan untuk hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada mereka semua. Yang cukuplah sesuatu yang sedikit ini bisa memotivasi kita. Bisa memotivasi kita untuk semangat dalam beramal, semangat menjauhi kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.